indah yang terbayangkan. Cinta suci hanya sebatas mimpi. Saat mentari menghilang pergi, datang menyiram malam yang sepi. Bayangmu pun menghilang, lamunanku mendalam. Teringat salah yang kau lakukan. Oh, berjuta rasa penyesalan, perih kecewa yang aku rasakan. Kau yang tak pernah aku ragukan, akan setia dalam percintaan. Salah rasaku menilai, bujuk rayumu membuat. rasa penyesalan, perih kecewa yang aku.